Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعَدْ. طيب kita masih di pembahasan hadis yang kelima, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang diutusnya Umar bin Al-Khattab untuk menarik zakat, yang kemudian dilaporkan bahasanya ada tiga orang yang tidak memberikan zakat pada harta mereka, yakni Ibnu Jamil, kemudian Khalid dan Walid, dan Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan sahabat Khalid ibn Walid telah kita lewati bagaimana yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan terhadap sahabat yang mulia Khalid ibn Walid. Bahasanya anggapan bahasanya dia radhiyallahu an ya menolak mengeluarkan zakat, maka ini adalah kezaliman, karena sungguhnya apa yang dimiliki dari harta beliau telah diwakafkan untuk jihad fi sabilillah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qauluhu, adapun pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal abbasu fahiya alayya wa mithluha. Dan adapun Al-Abbas, maka hiya, yakni zakat yang ditanggungnya adalah alayya, menjadi tanggunganku, wa misluha, dan yang semisalnya. Jadi yang semisal dari zakat tersebut. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yahtamilu, ada ihtimal, ada kemungkinan, annal murada bidzalika, bahwa yang dimaksudkan dengan perkataan beliau tersebut, anni mutahammiluha anhu, maknanya bahwa yani Nabi ya, yani beliau menyatakan bahwa sesungguhnya aku yang menanggung zakatnya atas apa yang menjadi kewajibannya tersebut. Jadi di sini Nabi yang menanggung zakat dari pamannya tersebut, fa abdzuluha min mali, di mana aku akan memberikannya, memberikan zakatnya tersebut dari hartaku. Ya. Wa mithlaha ma'aha, dan yang semisal dari kewajiban zakatnya tersebut bersama dengan zakatnya, yakni tambahannya. Kata beliau selanjutnya, wa yusa'idu hadza, dan yang menguatkan kemungkinan ini, kemungkinan bahwa memang beliau yang menanggung atas apa yang menjadi kewajiban zakat pamannya tersebut, qauluhu, yani sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, di sini tertulis sebagaimana pada matan yang ada pada nusah kita, ma sya'arta, ya pada kebanyakan nusahnya, ama sya'arta anna amr rajuli sinu abihi, tidakkah engkau mengetahui bahasanya paman seseorang itu merupakan ini saudara dari ayahnya. Ai anna dzalika laisa bikatsir. Yang maknanya sesungguhnya hal itu ya bukanlah sesuatu yang katsir, sesuatu yang banyak. Li'annahu bihadhihi al-masabah wa hadha al-qarb laisa bikatsirin an atahammalaha anhu. Dikarenakan sungguhnya berdasarkan keadaan ini dan juga kedekatan, yakni kekerabatan beliau kepada pamannya tersebut, maka sungguhnya yang demikian bukan sesuatu yang banyak, an atahammalaha anhu, untuk aku menanggung zakatnya atas zakat yang menjadi kewajibannya tersebut. Kemudian wassinu, as-sinu al-qarib alladhi asluhu wahidun. As-sinu adalah kerabat yang asluhu, asalnya, yakni leluhurnya satu. Ya, semisal ayah dengan paman, ya, leluhurnya satu. Wahuwa fi syajari, di mana istilah sinu, ya, pada pohon, kan nakhli wa nahwi, seperti pada pohon kurma atau yang semisalnya. Yani al-qara'in allati tajtami'u fi aslin wahid. Yani cabang-cabang yang terkumpul pada satu pokok. Yani annahu yajtami'u ma'abihi fil jid. Yani maksud dari istilah ini, bahasanya, maksud dari apa yang disampaikan oleh Nabi, bahasanya, ya, kedudukan paman, ya, anna amar rajul sinu abi, bahasanya pamannya tersebut berkumpul dengan bapaknya pada kakeknya, yani sama-sama, ya, ayah, ya, dari paman dan kakek, paman dan dari ayahnya tersebut. Kata beliau rahimahullah, wa hadzal ihtimalu as-sahhu, dan kemungkinan makna ini yang lebih sahih. Istilah ini mengisyaratkan bahwa dalam perkara ini ada khilaf. Ya, dalam perkara ini ada khilaf, dan ini yang dipandang oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah yang lebih rajih. Kemungkinan yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis ini, ya, bahwasanya beliau yang menanggung zakat atas pamannya tersebut. Kata beliau selanjutnya, wa yahtamilu anna al-murada bidzalik, dan ada kemungkinan yang lain bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qad ajjala zakata sanatain, bahasanya beliau Al-Abbas telah menyegerakan mengeluarkan zakatnya sanatain, yakni untuk 2 tahun. Ya. Jadi Al-Abbas telah mengeluarkan zakat hartanya tersebut, ya, untuk ya, 2 tahun, tahun yang sebelumnya dan tahun yang di situ Umar ditugaskan untuk menarik zakatnya. Yakni, ya maksudnya dari kemungkinan ini, anna ihtajna wa akhadnaha minhu fahiya alaina. Bahasanya kami membutuhkan dari zakatnya dan kami telah mengambilnya, mengambil zakat itu darinya. Fahiya alaina, atas dasar itu maka kewajiban zakat yakni di tahun ini menjadi tanggunganku, ya, menjadi tanggungan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihada qala al-fuqaha, atas dasar ini para ahli fikih mereka berkata, yajuzu taqdimu zakati lisanataini faqat. Dibolehkan untuk mendahulukan zakat, yakni sebelum datang waktu, ya, wajib mengeluarkannya, hanya untuk 2 tahun saja. Terkait dengan ihtimal yang kedua ini, telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib, derajat hadisnya hasan, dihasankan oleh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi sebagaimana dalam Ta'sisul Ahkam. Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, anna al-Abbas sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatihi qabla an tahilla. Bahasanya Nabi, bahasanya yakni Al-Abbas radhiyallahu an telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait ta'jil sadaqah, yakni menyegerakan zakatnya, qabla an tahilla, yakni sebelum datang waktunya, sebelum mencapai haulnya. Farakhasa lahu fi dzalik, kata Ali, farakhasa lahu fi dzalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan, ya, pembolehan dalam perkara tersebut. Taib, ini dasar terkait dengan apa yang disebutkan pada ihtimal yang kedua ini. Bahasanya Al-Abbas telah, ya, memberikan zakat untuk hartanya, ya, untuk 2 tahun. Kembali di sini kata para fuqaha, dengan dasar ini dibolehkan untuk menyegerakan zakatnya atau memberikan zakat li sanataini faqat, untuk 2 tahun saja, ya, tidak melebihi dari itu. Fa idza kana waqta masdabatin wa hajatin bin nas aw hajatin lil jihadi fi sabilillah fa yustahsanu taqdimuha li hadhihi al hajah. Oleh kanannya, pada kondisi atau pada waktu masghabah, ini terjadi kelaparan atau paceklik, dan butuhnya manusia, ya, kepada zakat yang diberikan oleh para agniya tersebut, atau di siang lain, yakni kebutuhan untuk perbekalan jihad fi sabilillah, maka dalam kondisi ini yustahsanu taqdimuha li hadhil haja, maka untuk kebutuhan demikian dianggap baik untuk, ya, dikedepankan atau disegerakan, ya, zakatnya sebelum datang waktunya, ya, sebelum datang waktunya. Jadi pada kondisi-kondisi yang semisal ini dibolehkan untuk seorang mengeluarkan zakat hartanya walaupun belum masuk waktunya. Ini kemungkinan yang kedua, bahasanya Al-Abbas ya telah mengeluarkan zakat hartanya yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang menanggung karena memang sudah mengeluarkan zakat hartanya tersebut. Dan dalam perbedaan pendapat ini atau adanya dua kemungkinan ini, kalau kita lihat tadi Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau merojihkan kemungkinan yang pertama bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanggung zakat harta pamannya tersebut. Di mana beliau menilai ya dari sisi penguatnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ama sya'abta anna amar rajul sinu abih. Yani kedekatan hubungan beliau dengan Al-Abbas ini yang kedudukannya sebagaimana kedudukan ayahnya yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung zakatnya. Adapun yang dianggap lebih kuat oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah dalam kitab beliau Ta'sisul Ahkam adalah kemungkinan yang kedua. Ya, bahwasanya Al-Abbas memang telah mengeluarkan zakatnya ya untuk 2 tahun. Beliau menyatakan wa yadhharu li anna hadha ba'idun, dan yang tampak bagiku bahasanya kemungkinan yakni kemungkinan yang pertama bahwa Nabi yang menanggung zakat harta pamannya tersebut, ini dalam pandangan beliau ini suatu yang baid, kemungkinannya jauh. Kenapa? Kata beliau, fa idza kana al-Abbasu indahu malun yujibu zakata, karena apabila Al-Abbas di sisi beliau memiliki harta yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, fala yumkinu an yatahammalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu wa yatrukahu la yu'addi zakatahu. Maka hal yang tidak mungkin untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung zakat harta dari pamannya tersebut dan membiarkan ya pamannya tidak menunaikan zakat hartanya. Jadi kata beliau ini hal yang tidak mungkin demikian. Kata beliau fa inna dzalik, karena seandainya yakni Nabi memberikan rukhsah keringanan untuk pamannya tidak menunaikan zakat hartanya bersamaan di sisi beliau ada, yakni di sisi pamannya ada harta, ada nisab pada hartanya, fa inna dzalika qad yu'tabaru i'anatan ala tarkil ada'i ma'a wujudi ma yujibul muqtada lil wajib wa huwa wujudun nisab 'indah. Maka hal yang demikian bisa jadi dianggap sebagai suatu bentuk i'anah, yakni pertolongan atau bantuan untuk meninggalkan ya menunaikan kewajiban ya zakat bersamaan adanya sesuatu yang yujibul muqtada, wajibkan adanya ya, konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban tadi. Apa itu? Yakni nisab yang dimiliki oleh pamannya tadi. Ya, pamannya memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya dan itu ada, maka konsekuensinya ya sang paman mengeluarkan zakat dari hartanya tadi. Kata beliau wasyari'u, sementara penentu syariat ini ya. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awidun nas wa yahmiluhum ala adha ala ada'il wajibati bitibi nafsin. Ya. Membiasakan manusia dan membawa mereka untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya dengan kelapangan jiwa. Ya. Jadi penentu syariat ini ya membiasakan manusia dan membawa mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka tersebut dengan kelapangan jiwa. Tayib ini apa yang menjadi sisi pandang al-allamah Syekh Ahmad An-Najmi terkait dengan ihtimal dalam kasus yani Al-Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wallahu a'lam. Kemudian kata Imam As-Sa'di selanjutnya, wa fi hadzal haditsi fawaidu 'adidatun. Dan dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah ini ada sejumlah faidah yang bisa dipetik. Minha di antaranya anna 'adatahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu yab'atsu al-'ummala li jibayati zakati min al-amwali adh-dhahirah kal-hububi was-simari wa bahimatil an'am. Bah, termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutus para amil, ya amil zakat, li jibayati zakah, untuk menarik zakat, minal amwali dhahirah, dari harta-harta yang tampak. Baik. Dicontohkan di sini kal hubub, ya seperti biji-bijian, wassimar, buah-buahan, wa bahimatil an'am, dan hewan ternak. Ini al-amwal adh-dhahirah. Jadi dari apa yang disebutkan pada faidah ini menunjukkan bahwa pengutusan al-jubad ataupun al-ummal itu untuk menarik harta-harta yang tampak. Baik. Adapun terkait dengan al-amwal al-batinah, ya harta-harta yang tersembunyi, ya maka dalam hal ini kesadaran bagi pemilik harta itu untuk menyerahkan ya kewajiban zakatnya ya tanpa harus yakni adanya petugas zakat yang mengambilnya. Ya, karena ini harta yang tersembunyi. Harta yang tersembunyi kembali kepada bagaimana ketakwaan pemilik harta itu. Adapun pada harta-harta yang zahirah, yang tampak, maka ini sesuatu yang bisa dilihat ya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat kaum muslimin. Contoh ada harta yang batinah, al-amwal al-batinah, yani al-zahab wal-fiddah, ya, yani emas, perak, dan demikian pula di zaman kita, yani uang, ya. Karena bisa saja misalnya seorang rumahnya sederhana, ya kendaraannya juga mungkin sederhana, ya. Namun ternyata dia punya simpan harta, ya di rekeningnya mungkin bisa jadi miliaran seperti itu, bisa saja. Ya orang tidak tahu, ya karena ini terkait dengan harta yang sifatnya tersembunyi. Jadi pada faedah yang pertama di sini menunjukkan bahwa penugasan para ummal untuk menarik zakat ini pada harta-harta yang zahirah, harta yang tampak. Ini pada tanam-tanaman ataupun pada hewan ternak. Kemudian wa fi ba'dil awqat yarji'ul 'amilu wa laysa ma'ahu illa sawtuh. Dan pada sebagian waktu ya, terkadang 'amil ini kembali dalam keadaan tidak ada yang dia bawa kecuali ya cemetinya. Jadi ya, dari jenis ya, hewan-hewan ternaknya sudah dibagikan kepada yang berhak untuk menerimanya dari yang sudah ditarik dari pemilik harta zakat itu. Waqad farraqa az-zakata fil mahall alladhi akhadaha minhu. Di mana 'amil tadi telah membagikan zakat pada atau di tempat yang dia mengambil harta zakat tersebut. Kama taqaddam fi hadis Ibn Abbas fi qawlihi li Mu'adz. Sebagaimana telah lalu pada hadis Ibn Abbas pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi menyatakan fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim shadaqatan tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka kabarkan kepada mereka bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan pas diri mereka untuk mengeluarkan sadaqah ya, dari harta mereka. Tukhadu min agniyaihim, di mana zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan, yakni dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Ya, jadi di sini dipahami dari hadis ini bahwa harta zakat itu dibagikan di mana ya fuqara yang ada di daerah harta zakat itu berada. Kemudian kata Al-Imam Sa'di selanjutnya, wa fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu yang lain, ya'ti bizzakati, ya, 'amil datang dengan membawa zakat, ala hasabi tadbirih, ala hasabi tadbirihi lahum, sesuai dengan pengaturan ya, dari 'amil tersebut terhadap mereka, yakni pemilik harta zakat. Ya, termasuk diantaranya, ya, bagaimana kisah ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membawa harta ya, yang banyak ya, dari harta zakat dari negeri Bahrain. Kemudian fa innahu idza kana fi mahalli zakati, idza kana fi mahalli zakati hajatun, maka sungguhnya apabila di tempat keberadaan harta zakat itu, ingat ini terkait dengan yakni zakat pada al-amwal adh-dhahirah ya, pada harta-harta yang tampak, apabila di tempat keberadaan harta zakat itu hajatun, ada sisi kebutuhan, misalnya di sana banyak kaum fuqara-nya ya, di mana mereka melihat harta dari orang-orang kaya yang ada di daerah mereka. Fal ahsanu, maka yang lebih baik, an yufarriqaha hunak, ya, sang 'amil membagikan harta zakat tersebut di sana, di tempat keberadaan harta tersebut. Wala yarji'u minha bi syai'in, dan dia ya tidaklah kembali yakni ke wali atau pemerintah yang menugaskannya, ya, dengan membawa sesuatu pun. Baik, ini jika kondisinya demikian, ya, karena sekali lagi mereka para fuqara yang melihat harta zakat di tempat mereka itu lebih berharap untuk mendapatkan, ya, pembagian dibandingkan yang lain yang tidak melihat. Ya, bahkan bisa saja apabila tidak ditempuh cara yang demikian, yakni fuqara di tempat keberadaan harta, ya, tidak diberikan, justru hartanya diangkut ke tempat lain, ya, hal ini akan menjadikan, yakni kebencian di hati-hati mereka terhadap pemilik harta zakat tersebut. Kemudian wa illa, jika tidak, artinya di tempat keberadaan harta, ya, mungkin yang membutuhkan atau orang-orang fakir sedikit jumlahnya, sementara harta, ya, yang dikumpulkan banyak. Fatufarraqu fi aqrabil mawadi'i ilaihi wa ashaddi hajatan, maka dibagikan harta itu di tempat-tempat yang terdekat, ya, ke tempat keberadaan harta dan yang paling besar atau paling sangat kebutuhannya terhadap harta zakat tersebut. Jadi ini terkait dengan bagaimana cara membagikan harta zakat, yakni pada al-amwal al-zahirah, pada harta-harta yang tampak, ya, kaifiyahnya sebagaimana digambarkan oleh Imam As-Sa'di di sini. Wa amma sarfuha, adapun menyalurkannya, fi syahwatil muluki, pada syahwat, yakni selera, ya, kemauan para penguasa, ya, zakat yang disalurkan pada apa yang menjadi syahwat para penguasa, ya, faharamun, maka yang demikian adalah perkara yang haram. Walakinnaha tujzi'u an ahliha, akan tapi zakat tersebut, artinya seandainya, ya, seandainya pun ternyata pihak yang mengelola harta zakat tadi menyalurkannya bukan pada haknya, maka telah dikeluarkannya atau ditariknya zakat itu dari para pemilik harta, yang demikian sah, ya, sah untuk, yakni zakat mereka, ya, sah untuk zakat mereka. Jadi seandainya terjadi, ya, dan semoga tidak begitu, ya, telah diambil harta-harta zakat dari para pemilik harta oleh amil tadi. Kemudian setelah amil tadi membawa harta tadi, ya, ke waliul amr yang menugaskannya, ternyata, ya, waliul amr, ya, mempergunakan harta zakat itu, ya, untuk memuaskan nafsunya. Ya, maka apa yang dilakukan oleh mereka, para penguasa tadi, tindakan yang haram. Adapun terkait dengan mereka yang telah mengeluarkan zakat, maka yang demikian sah pada zakat mereka. Mereka telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka mengeluarkan harta zakatnya. Allahul musta'an. Kemudian yang juga perlu diperhatikan, karena sangat mungkin terkhusus di sebagian tempat yang masalah pengeluaran atau pembagian zakat ini tidak ditangani oleh waliul amr, mungkin seorang mengeluarkan zakat hartanya langsung dia serahkan kepada orang-orang yang dipandang berhak untuk mendapatkannya. Ya, maka yang demikian tidak mengapa. Baik, jadi seandainya dia menyerahkan langsung kepada orang-orang yang dipandang berhak untuk mendapatkan zakat mal ini. Seandainya ya, di belakang hari diketahui, ya, di belakang hari diketahui bahwa ternyata orang yang diberi itu, ya, secara keadaan tidak masuk, ya, dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat. Namun saat memberinya, ya, hal tersebut tidak diketahui. Maka yang demikian juga, sah, ya, seperti itu. Ia telah mengeluarkan harta zakatnya. Tapi adapun, ya, dia mengeluarkan harta zakatnya dan dia berikan kepada orang yang dia ketahui, ya, dia ketahui orang itu tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat, ya, maka yang demikian tidak sah baginya, karena dia di atas pengetahuan bahwa orang yang diberi itu tidak berhak untuk mendapatkan. Baik. Dalil tentang perkara ini, ya, hadis ma'an, ya, hadis ma'an yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Ikhlas, ya, dari kitab beliau Riyadhus Salihin, bisa dirujuk pada kitab Riyadhus Salihin. Selanjutnya kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa minha, diantara fawaid dari hadis ini, anna man taraka amran yajibu alaihi fi'luhu fa innahu yajuzu shikayatuhu ala wali al-amr, bahwa barang siapa meninggalkan suatu perintah yang wajib untuk dia menjalankannya, jadi barang siapa kalau ada seseorang yang meninggalkan perintah yang wajib perintah itu untuk dia jalankan, saya contoh masalah kewajiban zakat, fa innahu yajuzu shikayatuhu ala wali al-amr, maka boleh untuk diadukan, ya, orang yang seperti ini kepada penguasa. Baik, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di sini juga termasuk yang dijelaskan oleh Imam bin Utsaimin rahimahullah pada Tanbihul Afham juga menunjukkan walaupun kedudukan, ya, orang tersebut seorang yang agung, ya, seorang yang memiliki kedudukan yang agung, ya, sebagai contoh misalnya kedudukan Khalid bin Walid, ya, beliau sebagai panglima pasukan muslimin, demikian juga Al-Abbas, ya, qarabah atau kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pada kenyataannya, ya, ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sana justru Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan terhadap dua sahabat yang mulia tersebut. Kemudian wa minha, di antaranya dari faidah hadis ini kata beliau, annahu tajibu zakatu fil manqulati idza kanat lit tijarah kama tajibu fis simari wan naqdaini, bahasanya wajib untuk dikeluarkan zakat pada benda-benda yang bisa dipindah-pindahkan. Ya, apabila benda tadi ditujukan, ya, dimiliki untuk diperjualbelikan, untuk diniagakan, sebagaimana kewajiban zakat pada buah-buahan dan pada an-naqdain, yakni emas ataupun perak. Terkait dengan pembahasan zakat tijarah sudah kita lewati pada beberapa hadis sebelumnya. Kemudian wa minha annal waqfa laisa fihi zakatun. Bahasanya waqaf, ya, harta yang diwaqafkan tidak ada padanya zakat, tidak ada padanya zakat, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini terkait dengan harta yang diwaqafkan oleh sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Kemudian juga yang termasuk di antara faedah hadis ini, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Tanbihul Afham, beliau menyebutkan di antara faedahnya fadlu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Di hadis ini ada keutamaan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Dari sisi mana? Haitsu kana mawdi'u tsiqah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani dari sisi beliau, ya, adalah orang yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dipercaya untuk suatu tugas. Di sini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ini salah satu, ya, bersamaan kita mengetahui beliau radhiyallahu an adalah, ya, terbaiknya dari umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin, taubihu al-mumtani' min al-wajib bila udrin. Yakni celaan orang yang enggan untuk menunaikan kewajiban, ya, tanpa adanya uzur. Ya, sebagaimana celaan yang diarahkan kepada Ibnu Jamil. Baik. Kemudian di antara faedahnya juga dari hadis ini, kata Imam Ibnu Utsaimin, masyru'iyatud difa' 'anil mazlum. Disyariatkannya untuk melakukan pembelaan terhadap orang yang dizalimi. Ya, orang yang mazlum. Wa huwa wajibun liqauli sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada perkara yang wajib, ini membela orang yang dizalimi. Ini sesuatu yang wajib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Pada hadis ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membela, ya, sahabatnya, yakni Khalid bin Walid. Ya, di mana beliau menyatakan wa amma Khalidun fa innakum tadzlimuna Khalidan. Adapun Khalid, maka sungguh kalian telah menzalimi Khalid dengan kalian menganggap bahwa Khalid enggan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, kata Imam Ibnu Utsaimin, zikru bayani hujjatid difa', penyebutan penjelasan hujjah, alasan pembelaan. Ya, dan ini penting, ya, supaya pihak yang menzalimi, demikian juga pihak yang lainnya, memahami apa sisi alasan pembelaan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, tentang keadaan Khalid, ya, demikian juga keadaan paman beliau Al-Abbas. Nabi menyatakan wa qad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Ini ketika membela sahabat Khalid, ya, radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah mewakafkan ya, baju-baju perangnya, demikian juga peralatan-peralatan perangnya di jalan Allah. Berikutnya, di antara faedah hadis ini, fadilatu Khalid ibn al-Walid. Ya. Penyebutan tentang keutamaan Khalid ibn al-Walid. Ya, di mana Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau adalah yakni seorang yang telah mewakafkan hartanya untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Ya, tentunya di samping keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh Khalid ibn al-Walid, ya, salah satunya bagaimana beliau ya memiliki kepiawaian ya di dalam memimpin pasukan muslimin sampai-sampai ya para ahli sejarah menyebutkan bahwa beliau adalah ya komandan perang yang tidak pernah ya pasukannya mengalami kekalahan, baik ketika beliau masih jahiliyah ataupun setelah masuk Islam. Baik. Ya, sampai-sampai ya sebagaimana antum juga sudah mendengar masalah ini, ya, sebagian manusia mengatakan ya Khalid bersama kita maka kemenangan pun akan kita dapatkan. Sehingga dari sisi inilah ya bagaimana kepedulian Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menjaga akidah kaum muslimin, beliau memberikan putusan untuk Khalid ibn al-Walid dicopot ya dari kepemimpinan pasukan. Ya. Yang sebagian menganggap bahwa tindakan Umar ini karena ya tendensi pribadi. Maka beliau pun menjelaskan sisi alasan kenapa beliau mencopot ya Khalid dari kedudukannya sebagai panglima pasukan. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga, kata Imam Ibnu Utsaimin, ta'zimu haqqil 'am. Di sini terdapat faedah yakni pengagungan terhadap kedudukan seorang paman. Likaunihi sinnul ab. Likaunihi sinnul ab, dikarenakan kedudukan paman ya sebagai yakni kerabat atau saudara dari ayah. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini juga, kata Al-Imam Al-Saimin, kamalu silatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li aqaribihi. Kesempurnaan hubungan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kerabat-kerabatnya. Ya, sebenarnya ini pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pembelaan terhadap paman beliau ya dalam permasalahan zakat ini. Kemudian yang terakhir dari faedah hadis ini, dan ini bukan sebagai batasan ya, yani hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tanzili kullin min haula'i thalathah manzilatahu ma'a bayanil farqi bainahum. Hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memposisikan ya tiga orang yang diadukan ya, dalam permasalahan zakat ini, beliau memposisikan masing-masing ya sesuai dengan posisinya disertai dengan adanya penjelasan ya perbedaan pada masing-masingnya. Ini diantara hikmah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.